Kalau yang satu ini yang sudah kita nanti-nanti, yang sudah kita tunggu-tunggu, dangdutnya Akademi Indonesia sebagai bintang tamu bersederia, arek asli kota Budak Gresik Indonesia. Langsung saja kita panggil sama-sama, ada Vida Akademi Indonesia Bersederia. Mas Bram dan Perusada Entertain ada di Pondok Pesantren Derajat. Top dan terima kasih atas kerjasamanya bersama Persaderia Pondok Pesantren Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.